Bismillahirrahmanirrahim. Berasul Ahad 22 Januari 2012 yang bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1433 Hijriah. Islam agama tauhid ke-38. Allah Maha Lembut, Maha Penyantun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla shay' wa huwa bikulli shay'in 'alim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli shay'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasannya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah dia dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 100-103. Alam saro annallaha anzala minas samai ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha melihat. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat Al-Hajj ayat 63-64. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizana wa ma yudrika la'allas sa'ata qarib. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfikuna minha wa ya'lamuna annaha alhaqqa ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya. Dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Quran Surat Asy-Syura ayat 17-19. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'aliim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 224-225. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisaa'i aw aqnantum fi anfusikum 'alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, yakni beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu, yakni para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu berbuat. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 dan 235. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Qawlum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innamastazallahumus syaitanu bi ba'dzi ma kasabu walaqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka berbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surat Ali Imran ayat 155. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubadalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qawmun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101 sampai 102. Walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Innahum mudkhalan yardawnah wa innallaha la'alimul halim. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yakni surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat, yakni surga, yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Hajj ayat 58 sampai 59. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizil hakim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat At-Taghabun ayat 16-18. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Katakanlah, jika ada tuhan-tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 42-44. Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Quran Surat Fatir ayat 41.